بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهليل لبزي وتوي كلايك إكو ريان كان بانسا لافات أحد تابعين جمع تابعين تابعين إكو جمع نلافات تابعين وتابعي هو الدوي التابعي هو كتابي التابعي إكو من لكي الصحابة wong kang nemu yamaning sahabat mu'minan haleng iman ken wa matalan mati yaman alal islami ing atase agama islam walau takhallalat huriddatun alal asahi dan sanajan nyelang-nyelang huing man oporidah ing atase atau mungguh kawal asahi atabi'u tekang bangsa tabi jelema anu amprok jeung sahabat ngimankeun ka sahabat maot netepan agama Islam sanajan kaselang heula ku murtad tetep tabi'in bae. Anu bada tabi'in ngarana atsbat tabi'in nu amprok jeung tabi'in ngarana atsbat tabi'in anu amprok jeung atsbat tabi'in atsbat tabi'in nu amprok jeung atsbat tabi'in atsbat tabi'in atuh nu kuari mah meureun atsbat oh geus loba jasa tetep bae ngabogaan aturan nunuturkeun Kanjeng Nabi lantaran aya sahabat nuturkeun sahabat tabi'in nunuturkeun tabi'in atsbat tabi'in moal kaliru sebut salafi. Jadi ngabogaan aturan kasalafan nuturkeun nu baraheula bae dina aturan-aturan hukumna teu mula milu kana aturan-aturan nu anyar kanu yastahibuna almustahabbu lidzalika sahabatil kiram yaiku wong kang almustahibbu yaiku wong kang mikademen kadue mangkono-mangkono kidu kadue mangkono-mangkono kadue mangkono-mangkono almustahibul lidzalik yaiku wong kang mikademen lidzalika sahabah kadue mo kadue mangkono-mangkono sahabat pirang-pirang kang mulya. Jadi cenakanu sahabat yastahibuna idza sawa alal mayiti ka idza sawa alal mayiti kubrahu intahu min daqil mayiti tegesena rima tutug ya nas saking mendemait wasuya lan utawi lapan suya iku pialun madin mabniun lil majul minat taswiya diratakan gula ilaha illallah salasa marrat i'adatil kalimah i'adati kalimati tawhidi salasa marrat geze ambaleni kalimat tauhid kalawan telu sekehebalen tilu balikan tadi diluhur bisa kia kanu yastahibuna almustahibu tegese mikademen kadue mangkono-mangkono talqin ya iku pirang-pirang sahabat pirang kang mulia bisa Rawahu Sa'id bin Mansur Asqari riwayatkan wing hadis sabaki Sa'id kang putra nang Mansur mauqufan al hadis mauquf jadi atu al hadis dhaifun ta hadis iku kang dhaif akhrajahu Usman tu akan wing hadis Sa'id bin Mansur Sebagai Said Gang Putra Lanang Kemasur Pisunaning dalam pirang sunani Pisunaning dalam sunani Said An Domrota Sekingki Domro Ibni Ubebana Syahin Lahu Min Ahlihim So King pirang-pirang guru kang tetap kadua Domro Hala tetap saking ahlihim so Wal masalah tuhim siyah Maka wadai masalah iku kang bangsa khim so Walid Dobroni Ayakhrajahu Dobroni Tegasa metuakan Wing hadis apa Imam Dobroni Fil kabir ing dalam Hadis kabir Wabi isnadihi lan ing dalam Isnadi hadis Wabi isnadihi lan iku ing dalam Isnadi hadis jamaah Dunudawi jamaah Lamaripum kang ora waruh Ing sunhum ing jamaah Wabi habisihi Yani gudadab ing dalam Hamisya kabir Utawi Asim bin Abdillah Da'ifun yaiku kang da'if Nahwahu Wallahu a'lam bisawab.